Mitra Bisnis, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengaku sudah menyetujui sebagian permohonan penangguhan upah minimum provinsi 2013 yang diajukan pengusaha. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengaku sudah menyetujui setengah dari pengajuan penangguhan kenaikan UMP dari 908 perusahaan. Kebanyakan penangguhan yang disetujui berasal dari perusahaan sektor padat karya, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa memang benar seperti itu, Pak? Ya, kalau mestinya memang begitu. Kalau dia sudah umumkan, tentu dia bisa ngecek, dia bisa memonitor. Ya, toh. Tapi saya masih tetap nggak mengerti kenapa nggak dikasih. Karena itu sebagian besar yang minta dispensasi, yang di kita laporannya ada 1.500 perusahaan itu, kenapa nggak dikasih saja demi kepentingan jangan terjadi PHK di Indonesia ini kan. Tapi kenapa mesti cuma setengah daripada 900 yang dikasih, yang lainnya nggak dikasih? Kan itu kadang-kadang nggak lucu-lucu aja. Kenapa sih mesti dikasih perbedaan-perbedaan, sedangkan semua yang minta itu sama-sama perusahaan tekstil, misalnya garment, kayak sepatu, kayak kasih saja. Kalau satu sudah dikasih dispensasi, kenapa yang lain nggak dikasih? Jadi saya nggak mengerti juga alasannya kenapa nggak dikasih begitu. Nah, kalau berdasarkan laporan yang diterima Apindo dari perusahaan-perusahaan itu, bagaimana perkembangannya, Pak? Yang kita tahu itu sebagian dari teman-teman itu kan kita minta supaya perusahaan-perusahaan itu melakukan approach baik-baik dengan serikat pekerjanya, dan supaya serikat pekerjanya itu setuju daripada PHK, perusahaannya nggak bisa berkompetisi lagi, daripada tutup, ya sudah naiklah 20% misalnya, jangan 40% naik misalnya ya. Nah, ternyata serikat-serikat pekerja, ada perusahaan-perusahaan yang di perusahaan itu ditekan sama serikat pekerja yang di tingkat nasional, yang tidak ada urusannya dengan pekerjaan dia, untuk tidak boleh menandatangani kesepakatan dengan manajemennya, sehingga mereka tidak mendapatkan kesepakatan dengan serikat pekerja itu, sehingga manajemennya, ada sudah perusahaan-perusahaan, ya sudah manajemennya tutup aja perusahaannya, sudah memberhentikan aja karyawan-karyawan itu. Sudah ratusan yang mereka berhentikan. Sebab yang di pusat ini nggak mau tahu, kan mereka bukan pekerja. Ya, banyak kan daripada pimpinan-pimpinan daripada serikat buruh tingkat nasional ini kan sama sekali tidak bekerja. Dan jadi mereka itu mau main-main politik lah. Dan ini yang menurut saya yang salah. Sehingga pemerintah yang harus mengambil, menjadi wasitnya dan menjadi ambil putusannya di mana yang benar, yang mana yang tidak. Jadi ini masalah-masalah yang juga menurut saya yang terjadi, yang saya dengar. Di mana serikat, hubungan mungkin serikat pekerja dengan manajemennya kurang baik, sehingga mereka nggak setuju aja gitu. Sedangkan yang disetujui, yang sudah disetujui yang 50% yang keluar masuk dari laporan Departemen Tenaga Kerja itu sebagian besar itu karena serikat pekerjaannya setuju, yang nak mau tahu apa yang dibicarakan di tingkat nasional itu. Tapi banyak tekanan-tekanan yang dilakukan di tingkat nasional itu untuk tidak menyetujui itu. Sedangkan nanti mereka yang jadi korban, mereka yang akan diberhentikan. Nah, ini kan kasihan mereka juga. Ini yang saya tidak mengerti kenapa semua itu pemerintah tidak membantu malah untuk meyakinkan sehingga betul-betul mereka bisa mendapatkan dispensasi, sehingga mereka kalau ada persetujuan bersama naiknya 20% atau berapa puluh persen itu ya sudah diterima aja gitu loh. Lalu bagaimana mengenai harus merugi selama 2 tahun yang tadinya merupakan syarat untuk penangguhan kenaikan UMP itu? Merugi-merugi itu sudah nggak dilihat lagi, saya lihat ya. Karena merugi-rugi gimana ruginya 2013? Dia bilang suruh rugi 2011, 2012. Kan itu yang nggak aja. Upahnya baru naik 2013 yang gila-gilaan. Gimana dia bilang suruh rugi 2011, 2012? Ya peraturan itu yang nggak beres. Dia mesti diperbaiki. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.